Biarkan Indonesia tanpa koran. Penguasa sekarang mudah marah, berkata selaksa manusia yang resah. Ku dengar dari balik rumpun bambu, sedikit pun mereka tak bisa diganggu. Oh, oh, oh. Radius Prawiro bikin geram. 45% yang hilang, rupiah yang kita cinta berjalan pincang. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pernah kau berjanji bah seorang nabi, bahwa devaluasi tak mungkin terjadi. Bersuara emas kau di mimbar akbar, tapi ternyata kau seorang pembohong besar. Oh, oh, oh, oh, oh. Ya kalau gaji kita berjuta, sebulan tak jadi soal. Apalagi yang miliar banyak ditukar dolar. Yang sial kita kaum jelata, buruh tani, guru dan kuli. Sabdamu untuk yang kali ini lukai nurani kami. Tinta merah bekas seorang menteri, beri gelar penguasa sewenang-wenang. Aku membaca dari koran sore, yang kini sudah tak boleh lagi beredar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Buka cita untukmu sahabat dari kami di sini. Yakinlah engkau tak sendiri, masih ada kami yang bernyanyi. Sayangnya kami masih sekolah, baru bisa gelisah. Itu kalau sudah selesai, pasti lebih lantang suara ini. Empat-empat SK akan dicabut, hal itu yang kau beberkan kami setuju. Sebagai wartawan kau sudah benar, sebagai penguasa mungkin juga benar. Tanya pena katanya bikin resah, soal itu masyarakat biasa saja. Koran sore dihantam pemerintah, justru itu hal yang membuat kami resah. Oh,